Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Suatu yang perlu kita yakini bahwa tarbiyah atau pendidikan abnauna wa banatuna ini bagian daripada dakwah. Bagian daripada apa? Dakwah. Artinya apa yang disajikan oleh mudarrisin atau mudarrisat, sebuah ajakan, sebuah pendidikan, sebuah ilmu yang dengan itu harapannya abnauna wa auladuna itu menjadi anak-anak yang soleh, solihat, yang berilmu. Sama, coba antum lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza istifham bi makna nafi. Ai la ahada ahsanu qawlan. Kata Allah, waman ahsanu qawlan, siapa yang paling baik ucapannya? Artinya tidak ada satupun dari kalangan manusia yang berucap dengan ucapan yang baik, kecuali yang terbaik adalah yang da'a ilallah. Naam, yang menyeru kepada jalan Allah, yang mengajarkan kaum muslimin dan muslimat, yang mengajarkan mereka orang-orang yang jahil, memperingatkan orang-orang yang sedang lalai, dan mereka orang-orang yang enggak faham, disampaikan agar faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, tarbiyah, pendidikan mengajari anak-anak kita faham aina Allah, di mana Allah, rukun Islam, rukun iman, itu semua bagian daripada agama Islam, itu semua bagian daripada syariat Islam, itu semua bagian daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah, sehingga pendidikan itu bermakna ajakan, seruan untuk mendapatkan bimbingan dan ilmu dari mudarrisin dan mudarrisat. Sehingga termasuk dari ucapan terbaik yang diucapkan oleh sosok manusia, seorang muslim, adalah tarbiyah. Berarti di sini wajib dijaga keikhlasannya dalam mentarbiyah, mendidik anak-anak kita. Seorang pendidik wajib ikhlas hanya untuk Allah Taala, dan berupaya untuk mencontoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya dengan perantara para sahabat, para tabiin, tabi'it tabiin, wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin, sampai sekarang ini terbimbing dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah. Ikhwati biddin, a'azani wa a'azakumullah. Di dalam ayat ini, tentu kata Syekh rahimahullah, ada perintah anjuran untuk ibadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah itu tersebut, dan hasungan untuk semangat dalam beribadah kepada Allah dan terus memperbaiki. Mahma amkan. Ini penting. Naam, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan, itu kan semua amalan yang mulia. Ucapan yang mengajak kaum muslimin kepada jalan Allah untuk mengajarkan ilmu Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafil ummah dan beramal soleh, amalan soleh itu amalan yang terkandung padanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upaya untuk terus memperbaiki diri, mengoreksi, memperbaiki terus sebisa mungkin. Dan sekaligus wazajru amma nahallahu anhu. Dan menjauh, menghindar, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus sesuatu yang buruk, yang jelek, cara maupun jalan, maka kita harus anggap buruk dan jelek. Ketika suatu cara, suatu jalan yang dianggap buruk oleh Allah dan Rasulnya, kita pun harus menganggap demikian. Yang kemudian kita wajib meninggalkannya. Terlebih-lebih dalam masalah dakwah ini. Naam. Yaitu dakwah kepada Allah. Dakwah ilallah, da'a ilallah. Berarti dakwah kepada prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Naam. Ikhwati fiddin. A'azani wa jazakumullah. Apa itu prinsip dari prinsip Islam? Tentu yang paling inti adalah tauhid. Naam. Dan memerangi kesyirikan. Iman, memerangi kekufuran, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ikhwati fiddin, a'azana zakumullah, dan semua tadi itu termasuk bagian ahsanu qawlan. Wa kadzalika minad da'wa ila Allah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, at-targhib fi ittibasil ilm wal huda min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal hafzi ala dhalik bi kulli tariqin mausulin ilaihi wa min dhalika al hafzu ala makarimil akhlaq wal ihsan ila umumil khalqi. Masyaallah. Di antara dakwah kepada Allah adalah terhib, hasungan, anjuran, motivasi. Naam. Untuk apa? Iktibasul ilm. Berusaha untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Naam. Dan mencari hidayah. Mencari hidayah. Naam. Dari mana? Ilmu diiktibas, diambil itu, dan hidayah dicari itu, min kitabillah, dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan anjuran, dorongan untuk berupaya maksimal menuntut ilmu syar'i tersebut yang terambil dari Al-Quran dan sunnah dengan berbagai cara yang syar'i. Dengan berbagai cara yang syar'i. Dan menghasung untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang akhlaknya mulia. Dan berbuat baik secara umum kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dakwah kepada Allah. Jadi tarbiyah, pendidikan yang dibuat di tempat-tempat kita ini, dalam rangka itu berarti dia telah punya andil untuk ahsanu qawlan. Sehingga dibutuhkan apa? Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibutuhkan apa? Juhud wal ihtimam. Bersungguh-sungguh berjuang dan mementingkan. jangan sambilan, jangan ala kadarnya, diseriusi. Karena demikianlah prakteknya para a'immatus salaf dalam mendidik anak-anak mereka. Enggak ada yang lalai, asal-asal enggak ada. Antum lihat disebutkan bagaimana inayatus salaf bil abna, bagaimana para ulama salaf ketika mereka sangat mementingkan dan memperhatikan urusan pendidikan anak-anak mereka. Naam, disebutkan oleh Ibnu Umar misalnya radhiyallahu anhu, qala kana yu'allimu as-sabi as-salah idza 'arafa yaminahu min shimalih. Kata Ibnu Umar, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mengajarkan anaknya salat diawali ketika anaknya tahu mana kanan dan mana kiri. Sudah tahu ini kanan ini kiri, diajari salat. Berarti pendidikan sedini mungkin. Sedini mungkin. Seusia dini terus mulai diajari sesuai dengan kadar kemampuan mereka dan marhalah mereka. Tentunya. Makanya disebutkan oleh Yazid Ibnu Ma'mar rahimahullah, al-ilmu fi shighari kanakshi fil hajar. Ilmu yang diajarkan kepada anak seusia dini dengan marhalah dan maddah, materi yang pemula sangat yang sesuai dengan jenjang mereka ini, itu kanakshi fil hajar, bagian ngukir batu. Artinya betul-betul mancap, menancap. Sehingga anak ini bergantung pada kedua orang tua, atau kalau di pendidikan bergantung pada mudarris dan mudarrisat. Mau diisi apa? Ketika itulah tertanam dalam benak anak kita ilmu yang kita ajarkan. Dan sulit dibohongi anak itu. Ketika diajari Ar-Rahman alal arsy istawa misalnya. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama umpamanya, atau alal arsy. Dalilnya Ar-Rahman alal arsy istawa. Mancep, menancep ke benak anak-anak kita. Ada orang yang menjawab Allah di mana-mana langsung dibantah sekaligus. Atau dipalingkan maknanya akan dibantah seperti yang dia diajarkan oleh gurunya. Akan dibantah dan akan didebat oleh anak kita ketika beda dan salah dari apa yang dia pahami. Itulah kanaksi fil hajar. Sehingga jadikan ilmu atau pelajaran materi yang disuguhkan kepada anak-anak kita di usia kecil ini yang benar dan pas sesuai dengan jenjangnya. Makanya kata Syaikhul Bukhari hafizahullah ketika menyebutkan tentang mereka ar-rusukh, orang-orang yang rasikhun fil ilm, atau mereka yang kibarul ulama, mereka yang rabbaniyin, kata beliau, mereka yang belajar ilmu mundu sigharihi. Nah, mereka belajar ilmu sejak kecil dan ilmu-ilmu, materi-materi yang kecil pula, sigharil ilm, sigharis sin, seukuran dengan jenjang mereka. Nah, ini terus-terus sesuai dengan marhalah yang ada. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian pula, bagaimana sekarang Ikrimah, salah seorang tabi'in yang jalil, ketika belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaj'alu fi rijlai al-qabla wa yu'allimu al-Qur'ana was-sunan. Dulu Ibnu Abbas, kata beliau, ketika ngajari aku, kakiku diikat baru beliau ngajarkan aku Al-Quran dan sunnah-sunnah. Saking seriusnya. Ini semua. Nah, demikian pula Ali bin Asim rahimahullah menyatakan, dafa'a ilaya abi mi'ata alfi dirham wa qala idhhab fala ara wajhaka illa bi mi'ati alfi hadith. Kata Ali bin Asim rahimahullah, waktu itu ayahku memberi aku sejumlah 100,000 dirham. Dan ayahku bilang kepada aku, ayo kamu pergi menuntut ilmu sana. Aku tidak akan melihat wajahmu sampai engkau pulang dengan membawa 100,000 hadis. Nah sekarang kan enggak. Mau kemana? Mau nganterkan anak, mondok, nangis orang tuanya. Aduh, di depan anaknya lagi nangis. Nah, terus siapa yang ikut? Uminya juga, nangis juga uminya. Aduh, anakku mondok, anu-anu, aduh, harus dikai. Naam. Dikai maksudnya ya dinasihati. Dikai sungguhan sakit, naam, dinasihati. Jangan, ini untuk kebaikan anaknya. Ya, antum tahu ada kasus ini. Kalau anak dimanja berlebihan. Ingat, kalau anak dimanja berlebihan. Kasus ini, anak angkat karena anak yang nangani. Sehingga, dari mana Ustaz? Kok ada kabar? Tidak perlu gitu, anak nangani. Ada anak talib, usianya kurang lebih 19 tahun lah. Atau 18, pokoknya sudah besar. Masya Allah, rajul talib baik, zul akhlak, akhlaknya baik, enggak ganggu, enggak apa, ya belajar biasa gitu aja, enggak pernah mengganggu dan enggak ada catatan jelek di ma'had tersebut. Tiba-tiba dapat 2-3 bulan mendatangi ana. Wah, kalau sudah ke ana berarti ini terakhir. Nah, ada apa? Anak berusaha Ustaz. Loh, sudah ketemu sama Ustaz Fulan? Sudah. Sama Ustaz Fulan? Sudah. Terus disarankan ke antum. Oh gitu. Ada apa? Anak mau pulang. Loh, pulang? Kenapa pulang? Anak ingin dekat orang tua. Loh, kenapa? Anak ini. Kenapa? Nah, sudah ngomong ke orang tua? Sudah. Apa kata orang tua antum? Terserah Ustaz Ahmad. Oh, terserah anak ya. Gak boleh pulang. Udah Ustaz katanya minta izin antum. Lah ya minta izin kan terserah anak katanya. Iya Ustaz, gak boleh pulang. Ma'had tidak akan memulangkan antum. Ma'had tidak akan memulangkan anak yang baik. Gak mungkin anak baik dipulangkan. Tapi Ustaz, anak ini punya penyakit. Penyakit apa? Katanya dokter anak waktu di tempat anak. Bahwa kalau anak itu mau lebih sengsara silahkan tinggal di tempat yang dingin. Loh, daerah antum daerah mana? Daerah sini. Daerah yang dia sebut itu lebih dingin daripada batu. Sudah gak usah pulang di sini aja. Orang baik ke pulang. Nggak usah. Kata dokter anak, kalau anak terus-terus di tempat dingin ini, jantung anak hancur. Bayangkan antum, jantung anak hancur. Hancur bahasanya. Ya, ini akibat dimanja berlebihan. Ya sudah, gak bisa apa-apa. Mau bilang apa sekarang? Udah gak serius, mondok. Orang tua yang nyesel, adanya penyesalan. Sudah, dia pulang. Orang tuanya juga, aduh ya apa? Akibat apa? Dimanja berlebihan. Ini ringkas ceritanya demikian. Anaknya baik. Tidak ada masalah, cuma kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang embok-embokan. Masih ingin seperti itu. Akibat apa? Dimanja berlebihan. Coba Ali bin Asim. Ayahnya rejal. Ayo, sana cari ilmu. Dan jangan pulang, aku enggak melihat wajahmu. Enggak ingin melihat wajahmu sampai kamu bisa menguasai dan hafal dapat ilmu 100,000 hadis baru kesini. Sebelum itu, jangan. Anas bin Malik. Juga demikian, ibunya datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masrahkan, nyerahkan untuk dibimbing, dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ihtimam, semangat gitu loh. Serahkan ya Rasulullah, ini anak akan berkhidmah kepada engkau. Rasul doakan, ya Allah, berilah harta yang banyak dan anak yang banyak dan berkahi. Wabarik lima ataitahu, dan berkahi ya Allah atas apa yang kau berkahi. Sehingga kita mendapatkan ilmu banyak dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu abahnya ke Syam dan mati kondisi kafir. Ibunya yang semangat. Makanya aneh, aib kalau sampai ada orang tua ibunya menahan anaknya untuk tidak mondok ketika usia-usia yang sudah mondok waktunya mak ke ma'had. Atau nangis-nangis. Apa yang ditangisi? Nanti di rumah juga dimarah-marahi. Iya kan? Sudah. Buktikan kalau anti sayang kepada anak, ya relakan terus demi kebaikan anak. Siapa yang gak bahagia kalau pulang-pulang anak menjadi anak solih, solihah, berilmu, akhlak baik. Siapa yang gak bahagia? Daripada di rumah nanti main game, iki, internet. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Kasus yang terbanyak di pendidikan kita ini, na'am, sebab HP Android yang semisalnya. Bahkan ada anak, na'udzubillah min dzalik, na'am, itu tidak mau makan kecuali nge-game dulu. Gak mau ngorosnya kecuali nge-game dulu. Itu salahnya siapa? Orang tua. Sudah jelas-jelas berbahaya difasilitasi. Sudah terlalu banyak telinga anak mendengar fulan, alan dikeluarkan dari ma'had, begini, begini, begitu, melanggar ini, futur dan sebagainya. Sebabnya apa? HP Android dan yang semisalnya. Terlalu banyak mendengar itu. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karenanya, maka antum lihat ketika Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari luapan api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa allimuhum, didik anak-anak kalian, ajari adab akhlak yang mulia. Ingat bahwa kita seluruh mudarrisin atau mudarrisat di ma'had madrasah ahlus sunnah salafiyin ini, nah, target untuk mendidik anak bukan hanya nilainya 100. Itu ba'den, itu nanti. Yang paling nomor 1, akhlaknya baik. Itu nomor 1. Yang harus ditargetkan adalah menjadi anak yang akhlaknya baik. Kemudian memiliki ilmu yang bermanfaat. Itu baru. Kan begitu. Naam. Para ulama menjelaskan bahwa di antara tujuan kita thalabul ilm li rafil jahl, untuk mengangkat kejahilan yang ada diri kita. Dan Ibnu Mubarak rahimahullah, tahu Ibnu Mubarak? Seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak, menyatakan ta'allamtul adab 40 sanah. Aku belajar adab 40 tahun, baru setelah itu 20 tahun, 30 tahun, ilmu. Dan beliau terapkan. Beliau terapkan sebagai seorang alim di zamannya. Sehingga ketika beliau, sebagai bentuk pendidikan kepada murid-muridnya dan kepada masyarakat di kampung beliau, ketika itu beliau berniat untuk melaksanakan haji, kaum muslimin pada berbondong-bondong ingin dibimbing oleh beliau agar manasik hajinya benar dan sesuai dengan sunnah. Maka dikumpulkan oleh Abdullah bin Mubarak siapa yang mau ikut, dan bekal sangu yang akan dibawa untuk haji dikumpulkan semua. Ayo, siapa yang mau berangkat? Ini sangunya taruh di sini, kotak besar. Kumpulkan semua, masing-masing kasih nama. Abdullah Muhammad misalnya, Ammar, Umar, ini taruh di kotak semuanya, berangkat. berangkat haji. Nah, perjalanan semua makan itu di Mekah dikasih, di Madinah dikasih makan ini itu, kemudian di Mekah dibimbing manasik haji, hajinya semua, kemudian pulang beli oleh-oleh, ayo ngambil oleh-oleh untuk keluarganya. Bawa oleh-oleh, beli, bu, ngambil semua, manggil. Ngambil sampai pulang. Ringkas cerita, pulang sampai rumah diundang makan lagi semua tadi itu. Sudah perjalanannya diatur, dibimbing demikian, makanannya, oleh-olehnya disuruh ngambil-ngambil, silahkan mau beli apa, antum mau ngambil apa untuk oleh-oleh orang rumahnya, ambil semua, dibayari semua sama beliau. Nah, setelah pulang ke kampungnya, diundang makan semua tadi, dan dipanggili semua. Kalian dulu masih ingat waktu mau berangkat? Sangu, iya, ingat. Sehingga kami ngambil oleh-oleh banyak itu dan semua biru perjalanan itu. Kata Mubarak, ambil semua sangu antum di kota ini. Tuh, kaget, loh. Dibuka, ada, utuh. Utuh semua, utuh. Abdullah ibn Mubarak. Perjalanan dari awal sampai akhir oleh-oleh semua dibelikan semua oleh beliau dari uang beliau, kalau bahasa kita uang beliau, undangan makannya. Abdullah ibnul Mubarak ketika mau meninggal, beliau menyatakan ketika menyampaikan kepada umat, ketika ditanya sampai kapan antum menuntut ilmu, dijawab minal mihbaroh ilal makbaroh. Aku menuntut ilmu mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai masuk ke kuburan. Minal mihbaroh ilal makbaroh, sampai ke kuburan, ke makam, sampai mati maksudnya. Itu beliau. Dan ma'ruf, terkenal seorang alim di zamannya. Sehingga ketika beliau mau meninggal, ada tiga orang alim datang menghampiri beliau untuk mentalkin la ilaha illallah. Ini tiga-tiganya seorang yang berilmu. Datang untuk menuntun beliau bacaan la ilaha illallah menjelang kematiannya. Karena itu sunnah. Rasul menyatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari, tuntun orang yang mau mati di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Akhirnya tiga ulama ini datang. Orang pertama, ulama pertama datang menghampiri beliau untuk mentalkin la ilaha illallah. Begitu nyampe, deket, mundur. Mundur gak jadi. Kalau bahasa kita, waduh. Ana mau mentalkin beliau, ilmu ana mana dibanding dengan beliau. Gak ada apa-apanya. Gak pantas ana mentalkin beliau, mundur. Ini orang alim, bukan kayak kita. Ulama kedua, alim kedua maju. Ini sunnah. Tidak peduli. Urusannya kan urusan sunnah. Datang mau deket, mau membaca, tidak jadi, mundur. Juga sama. Waduh. Podohai. Ana juga gitu. Waduh. Ilmu ana apa? Yang ketiga, wis nekat. Is ini sudah enggak ada lagi sudah. Yang dua pada ndelosor kabeh. Enggak mau, ana maju begitu mau nyampaikan didahului. Qultu hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah fi akhiri mautihi dakhalal jannah, meninggal. Langsung membawa sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan masuk jannah, terus meninggal. Abdullah ibnul Mubarak. Yang dikenal dengan ibnul Mubarak. Ini mahat apa? Hanya hati-hati. Ini yang tadi bersuara. Harus semangat antum. Ya, aulad. Ya, auladana. Harus semangat antum. Jangan loyo. Jangan mbok-mbokan. Harus semangat serius dalam menuntut ilmu. Sebagaimana namanya ibnul Mubarak. Iya, masa antum mondok di mana? Ibnul Mubarak. Loh, kok pakaiannya gitu? Iya. Ini Ibnul Mubarak KW 20. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Hafal usulul salatah. Apa itu usulul salatah? Makanan apa? Astagfirullahaladzim. Hafal hadis Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Nawawi yang jualan tahu itu. Loh. Mondok di sini kama hadza. Naam. Jangan. Aib. Semangat. Sebagai namanya. Namanya Ibnul Mubarak. Ayuh. Wadah ya ikhwan. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Oleh karena itu, hasungan bagi kita para mudarrisin ataupun juga aba, na'am, dan mudarrisat untuk semangat dalam nashrul ilm. Dalam nashrul ilm, menyebarkan ilmu. Harapannya termasuk yang Allah katakan tadi, ahsanu qawlan. Dan kita gak tahu berapa besar pahalanya kalau amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal sebagai pengampu dan mudarris dan mudarrisat. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, man ahabba an la yaqta'a amaluh ba'da mautih fal yanshurul ilm. Barang siapa yang menginginkan amalannya enggak terputus setelah dia meninggal, sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, na'am. Ajarkan kaum muslimin dan muslimat, ajarkan ilmu. Ilmu din. Na'am. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Dalam kita menjalani hidup, di ayat tadi disebutkan mimala syakkafih ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan anak kalian, keluarga kalian tentunya mencakup istri dan anak-anak dari luapan api neraka. Ini sifat-sifat yang Allah sebutkan sebagai bentuk benteng dan perisai bagi diri seseorang dari kemurkaan Allah dan neraka Allah, dengan cara terus mentaati dan menjalani, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena memang itulah Allah ciptakan jannah untuk orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah di atas ilmu, mengharap ridho dan pahala dari Allah, menjauhi larangan Allah di atas ilmu karena khawatir terjatuh pada kemurkaan Allah, hukuman Allah, yaitu orang yang bertakwa. Jannah Allah ciptakan untuk itu. U'iddat lil muttaqin. Nah, terus bagaimana sekarang untuk anak-anaknya, untuk istrinya, ya ta'dib, dididik. Makanya disebutkan di sini, na'am, wa wiqayatul ahl, kata Syekh rahimahullah, wa wiqayatul ahl, dan menjaga ahl. Ahl ini masuk istri dan anak-anak. Dari luapan api neraka, bita'dibihim wa ta'limihim. Dengan mendidik mereka akhlak yang mulia, adab yang bermanfaat, dan mengajari ilmu kepada mereka. Itu wiqayah, penjaga benteng dari api neraka. Antum lihat sekarang firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia jalan keluar dari kesempitan hidupnya, makhraj. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Antum lihat kata-kata terakhir, wa yarzuqhu. min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki itu tidak hanya uang atau harta. Rezeki tidak hanya uang atau harta, tidak hanya itu. Nah, yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan, dan ini pasti hukumnya. Kenapa? Karena Allah yang berfirman. Wa man yattaqillah, pakai syarat lagi. Yaj'al, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, pasti Allah jadikan urusan dia, yaitu jalan keluar dari kesempitan hidup, dan diberi rezeki yang datang yang tidak disangka-sangka. Di ayat lain Allah sebutkan berikutnya, wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusran, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan dia mudah. Ingat, perhatikan di sini apa penjelasan Syekhul Islam di zaman sekarang. Apa penjelasan Syekhul Islam di zaman sekarang? Al-Imam bin Bas rahimahullah terhadap dua ayat ini. Wa minal ma'lum, kata beliau, anna afdhalal arzaq al-ilmun nafi'. Perkara yang ma'lum, yang diketahui bersama, bahwa rezeki yang paling afdol adalah al-ilmun nafi'. Rezeki yang paling afdol apa? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, yang diamalkan, didawakan, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Sehingga Allah jadikan urusannya apa? Urusannya mudah. Yaj'allahu min amri yusron, ma la yatayassaru lil jahil, kata beliau. Yang tidak mudah bagi orang yang jahil. Makanya al-jahil itu da'un qatil mumit, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-jahil itu da' penyakit qatil yang membunuh, mumit yang membinasakan. Bagi orang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, urusannya dia mudah. Urusannya dia mudah. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusran. Oleh karena itu, benteng dari di antara benteng-benteng untuk membentengi diri seorang muslim dari neraka Allah adalah akhlak yang mulia dan ilmu yang bermanfaat. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu, kata Syekh rahimahullah, belum selesai belum nyatakan. Naam. Wa wiqayatul ahl, dan menjaga ahl keluarga, berarti anak dan istri dan anak-anak, dari luapan api neraka, dengan apa? Mendidik mereka, mengajari ilmu mereka, wa ijbarihim ala amrillah. Ijbar. Ya, memaksa anak untuk mentaati perintah Allah, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yaslumul abad illa idza qama bima amara Allahu bihi fi nafsihi wa fi ma yadkhulu tahta wilayatihi minaz zaujat wal aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufatihi. Dan tidaklah selamat seorang hamba, kata Syekh rahimahullah, tidak selamat seorang hamba kecuali dia menjalani, melaksanakan apa yang Allah perintahkan bagi dirinya, dan kemudian dilanjutkan kepada siapapun yang di bawah kekuasaan dia, yaitu istri-istri dan anak-anak, dan selain mereka yang memang dalam ranah dia dan kekuasaan dia untuk diajari adab dan akhlak, untuk diajari ilmu yang bermanfaat, untuk dipaksa supaya menjalani perintah Allah, untuk menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Ini kewajiban siapa? Kewajiban ku anfusakum. Berarti kewajiban para orang tua. Rijal, kaum laki-laki. Nah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Maka, Allah sebutkan kata Sa'di rahimahullah, wa wasafa Allahun nar bi hadhihi al-awsaf. Allah sifatkan nar dengan sifat yang disebutkan di ayat tersebut, yaitu wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syiddat la ya'suna Allah ma amarahum. Naam. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sifatkan neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, dan ada malaikat yang keras, seram malaikat di situ. Allah sifatkan dengan ini kata Sidi rahimahullah agar supaya hamba-hamba Allah betul-betul takut dan lari dan menjauh dari api neraka tersebut, dan jangan sampai meremehkan dan melalaikan perintah Allah. Ini hikmahnya. Wa quduhan nas wal hijarah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Dari sini kita harus betul-betul natanabbah. Naam, harus mengambil pelajaran dan berhati-hati. Baik mudarrisin maupun mudarrisat, atau aba dan ummahat yang memiliki anak-anak, agar adanya ihtimam wal juhud. Adanya ihtimam wal juhud mudarrisin mudarrisatnya, aba dan ummahatnya, untuk betul-betul sangat perhatian dan mementingkan dan semangat bersungguh-sungguh berjuang di dalam menegakkan tarbiyah terhadap abna'una wa banatuna. Artinya jangan dibuat sambilan gitu. Jangan dibuat apa? Sambilan, sampingan. Jangan, seriusi. Kita gak bisa bayangkan ya ikhwah, di masa sekarang fitnah demikian dahsyat. Fitnah syahwat, fitnah syubuhat itu dahsyat. Bagaimana nanti generasi anak-anak kita? Tentu lebih dahsyat fitnahnya. Tentu lebih dahsyat fitnahnya. Kalau kemampuan ilmiahnya, kalau kemampuan ilmunya, amalannya itu rendah, na'udzubillahi min dalik, madza sayaqun, kita enggak tahu apa yang akan menimpa mereka. Naam. Kalau antum tahu asatidzah ketika rapat ijtima bulanan, secara khusus rapat, itu sering muncul ucapan para asatidzah, kita ini bukan levelnya, bukan tingkatannya menghadapi fitnah dan berbagai problem masyakil yang ada di negeri kita. Bukan ranah kita dan bukan tingkatan kita. Seharusnya para ulama yang menghadapi dan menanganinya. Karena beragamnya fitnah, beragamnya masalah masyakil, dan besarnya fitnah, besarnya masyakil yang ada, sehingga asatidzah merasa bukan levelnya. Kalau sudah seperti itu, asatidzah kita fudhala yang seperti itu, kaif dengan abnauna, dengan banatuna, ketika tidak dibekali dengan ilmu yang kokoh, amalan yang kokoh, mau jadi apa? Sementara musuh-musuh dakwah terus melancarkan subhat-subhatnya. Di sisi lain kemaksiatan yang terus merajalela, wabah, penyakit, dan berbagai macam bentuk musibah terus silih berganti. Itu sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Naam. Kalau kita tidak bangkit, kalau kita tidak serius, kalau kita tidak berusaha untuk bersandar dan bertakwa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik diri kita dan anak-anak kita, wallahu a'lam. Bagaimana ketika anak-anak kita hidup di tengah-tengah fitnah yang akan terus lebih dahsyat demi hari ke hari, tahun ke tahun. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, jangan sampai anak-anak kita punya andil, na'udzubillah, punya saham akan berkecamuknya fitnah, akan timbulnya musibah dan bala petaka. Jangan sampai. Dengan apa? Dengan na'udzubillah min dalik, keluarnya di ma'had menjadi orang awam, bahkan nakal, bahkan ya Allah, sudah enggak seperti orang awam. Kenapa? Lebih dahsyat daripada orang awamnya. Na'udzubillahi min dalik. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, hirs, semangat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan apa? Di antara kebahagiaan seorang ada lima, kata beliau. Di antaranya salah satunya al-aulad al-abror, yaitu memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang siap untuk melanjutkan estokat estafet generasi yang sudah tua untuk berdakwah di jalan Allah, untuk menyebarkan ilmu, untuk mengkanter sekian fitnah dan sekian syubhat. Kalau bukan dengan ilmu, dengan apa? Dengan ilmu ikhwan. Makanya ilmu harus diraih, dituntut sampai ajal menimpa kita. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, Ali bin Abi Thalib menyatakan radhiyallahu anhu, kata beliau, al-ilmu yahrusuka wal malu la yahrusuka. Al-ilmu yahrusuka wa yahrusu malak, wal malu la yahrusuka. Ilmu itu menjaga dirimu, menjaga dari kemurkaan Allah, menjaga dari azab Allah, menjaga engkau dari akhlak yang jelek, menjaga engkau dari berbagai macam bala dan bencana dan musibah dan kejelekan. Dengan engkau ilmu itu, engkau bertakwa kepada Allah, engkau beramal soleh, itu ilmu akan menjaga engkau dan menjaga hartamu. Dengan ilmu tersebut dijaga, diarahkan, aku dapat rezeki dari harta yang halal, dari cara yang halal, dialokasikan ke tempat-tempat yang syar'i. Siapa yang tahu? Ilmu yang mengarahkan imam. Ilmu yang menjaga hartamu. Sehingga dia jauhkan, dia palingkan dari hal-hal yang buruk dan jelek. Untuk tidak dikeluarkan harta itu di arah sana. Ke arah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Israf, mubazir, berlebih-lebihan itu kan dilarang dalam syariat. Nah, antum tahu kata Iyas bin Muawiyah dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan bahwa Allah tidak suka kepada hambanya yang musrif, yang berlebih-lebihan, israf. Israf al-infaq li ghairillah. Menafkahkan harta bukan karena Allah, bukan di atas syariat Allah, itu israf berlebih-lebihan. Dia dukung maksiat kepada Allah. Dia keluarkan hartanya untuk mendukung maksiat kepada Allah, untuk syirik kepada Allah. Itu musrif, israf. A'udzubillah min dzalik. Hatta walaupun 1000 rupiah. Ikhwati fiddin, a'adzanazakumullah. Ilmu yang akan mengarahkan itu semua. Ilmu yang menjaga dirimu dan hartamu. Wal malu, kata beliau, la yahrusuka. Harta, naam, tidak menjaga, bisa menjaga kamu. Makanya, naam, dunia ini mal'unun mal'unatun wa ma fiha. Terlaknat dan seisinya kecuali zikrullah wa ma wala au alimun au muta'allimun. Ini penting. Sehingga targetkan diri kita semua, barakallahu fikum, termasuk anak pribadi dan antum sekalian, auladuna abnauna yang di mahad ini, untuk terus hirs semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita cukupkan pada sesi ini biiznillah. Kita lanjutkan ba'dal asr insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.